bahwa pemutus kenikmatan adalah al-maut. Sehingga dengan mengingat kematian, seseorang semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang selalu akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pundi-pundi pahala untuk bekal menuju akhirat nanti. Kita teruskan kembali pembahasan kita dalam pembahasan fi ahkamil janaiz. Qala afidahullahu ta'ala ahkamul marid wal muhtadar. Dikatakan oleh Allamah Syekh Shalih Fauzan afidahullahu ta'ala, hukum-hukum yang berkaitan tentang orang yang sakit dan hukum-hukum yang berkaitan tentang ketika seseorang sedang sakratul maut, menghadapi sakratul maut. Qala afidahullahu ta'ala, وَإِذَا أُصِيبَ الْإِنْسَانُ بِمَرَضٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَيَحْتَسِبَ وَلَا يَجْزَعَ وَيَسْخَطَ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, apabila seseorang ditimpa musibah dengan sakit, فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ, maka baginya untuk bersabar, وَيَحْتَسِبْ, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, wala yajza wala yaskhat liqada'i Allah wa qadarih, dan jangan seseorang mengeluh ataupun kesal terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia bersabar di dalamnya. Karena keutamaan sabar itu sangat banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala dengan tanpa hisab. Ini pahala yang berlipat-lipat yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahwa kesabaran seseorang yang dimana dia diuji di dunia ini, ketika dia bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Karena ini adalah merupakan sifat dari seorang mukmin yang dimana ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa in asabathu darra sabara fakana khairullah. Sifat dari seorang mukmin, apabila dia ditimpa suatu kemadaratan atau musibah, sabara fakana khairullah, dan dia bersabar di dalamnya, maka itu lebih baik baginya. Karena itu adalah merupakan sifat dari orang-orang yang mukmin, yang mereka bersabar terhadap musibah yang mereka alami. Di sana terdapat dalam kisah yang dikisahkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibnu Abbas menceritakan kepada Atha bin Rabah, mengatakan, maukah aku beritahu kepada engkau seorang wanita min ahli jannah? Kemudian Atha mengatakan, faqultu bala. Qala hadhihi imra'atu as-sauda atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat inni usra. yaitu seorang wanita yang berkulit hitam, yang dimana ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap penyakit yang dideritanya. Inni usra, aku mempunyai penyakit ayam. Wa inni atakasyaf, dan ketika penyakitnya itu timbul jadi, maka terbuka auratnya. Kemudian perempuan tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'ullah ta'ala li, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walaki al-jannah, wa in syi'ti ta'awtu Allah ta'ala an yu'afik, terserah engkau, apabila engkau bersabar maka bagimu jannah, bagimu surga. Wa in syi'ti, dan terserah engkau, saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Diberi dua pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Pilihan yang pertama yaitu bersabar. Apabila bersabar maka dia akan mendapatkan surga. Pilihan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam akan mendoakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan penyakitnya. Kemudian perempuan tadi, dia memilih bersabar. Kenapa? Karena pahalanya banyak dan dia akan mendapatkan surga. Sehingga perempuan tadi mengatakan, asbir, saya akan bersabar. Ini keutamaan seseorang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang tadi min ahli jannah, yang dimana dia berkulit hitam, akan tetapi min ahli jannah, dikarenakan kesabaran terhadap penyakit yang dideritanya. Karena itu adalah merupakan suatu kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah menguji hambanya apakah dia bersabar terhadap penyakitnya atau tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka diuji hambanya tadi. Apakah dia bersabar atau tidak. Ini fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan, keutamaan-keutamaan seseorang bersabar ketika dia dilanda penyakit. Qala hafizahullah ta'ala, wa la ba'sa an yukhbira an-nas bi'illatihi wa naw'i maradihi ma'arriba biqadha'illah. Dikatakan hafizahullah ta'ala, dan tidak mengapa seseorang ketika ada yang menjenguk mengkhabarkan kepada orang yang menjenguk, bi'illatihi wa na'i maradhihi, dengan sebab-sebab dari sakitnya tadi. Ma'arriba biqadha'illahi ta'ala, bersamaan dengan ridha, dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang menjenguknya, mendoakannya dengan mengatakan la ba'sa tuhur, insyaallah. Kemudian orang yang sakit tadi, dia mengatakan kepada orang yang menyenguknya bahwa dia sedang sakit ini. Nah, dan dikatakan hafidhahullah ta'ala, fahadha la ba'sa, tidak mengapa. Imbab al-ikhbar. Nah. Wa qala hafidhahullah ta'ala, ma'arriba biqadha'illah, bersamaan dengan ridha, dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa syaqwa ilallahi ta'ala, dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tolabu syifa minhu la yunafi sabr, dan meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan baginya, kesembuhan baginya, dan itu tidak menafikan kesabaran. Naam. Bal dzalika matlubun syar'an. Mustahab. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang matlub. Sesuatu yang diinginkan, disyariatkan, yang disunnahkan. Fa Ayyub alaihi salatu wassalam nada rabbahu wa qol. Dan Ayyub alaihi salatu wassalam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, anni massani ad-dur, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang. Qala hafidhahullah ta'ala, wa kadhalika la ba'sa bittadawi bil adwiyatil mubahah, dan juga tidak mengapa seseorang untuk berobat dengan obat-obatan yang mubah. Bal dhahaba ba'dul ulama ila ta'akkuli dhalik, bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa berobat itu sangat ditekankan. Dan itu juga tidak menafikan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dia berobat tadi agar dirinya sembuh, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan obat tadi adalah merupakan sebab, dan menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta qaraba minhu al-wujub, hatta qaraba bihi al-wujub. Sebagian para ulama berpendapat itu ditekankan bahkan mendekati suatu kewajiban untuk berobat. Faqad ja'at al-ahadith bi itsbat al-asbab al-musabbab al-musabbabat. Dan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana dianjurkan seseorang untuk berobat. Naam. Wal amru bitadawi, dan perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, dan tidak menafikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yunafi daf'ul ju' wal 'atash bit'am wa syarab. Sebagaimana seseorang tidak menafikan ketika dia lapar, ketika dia haus, maka obatnya adalah ketika lapar ya makan. Tidak seseorang saya belum makan, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari, dua hari, akhirnya ditimpa penyakit. Kenapa? Perutnya kosong. Sehingga seseorang ketika dia dalam keadaan lapar, maka obatnya adalah makan. Ketika dalam keadaan minum, ketika dalam keadaan haus, maka obatnya adalah minum. Begitu juga seseorang ketika dalam keadaan sakit, dia berusaha untuk mencari obatnya, tentunya obat-obatan yang halal. Nah, dengan tibun nabawi, misalkan, dengan pengobatan cara nabawi, dengan habatus sauda, misalkan, atau dengan madu, atau dengan zaitun, atau dengan obatan-obatan yang lainnya yang bermanfaat bagi tubuhnya. Dan ini tidak menafikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullah taala, wa la yajuz at-tadawi bi muharram, tidak diperbolehkan seseorang berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Lima fi sahih علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. dalam hadis ابن مسعود رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, إن الله, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dari suatu penyembuh untuk kalian, yaitu dari yang haram. Sehingga seseorang tidak boleh dia berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, seperti misalkan seseorang berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Misalkan ketika dia mempunyai penyakit gatal, misalkan. Ada yang mengatakan dengan memakan daging monyet. Nah, kita melihat hal wa halal atau haram. Memakan monyet, daging monyet, wa haram. Kenapa? Karena dia mempunyai taring. Karena Nabi SAW melarang memakan binatang-binatang yang mempunyai taring. Ataupun berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, yang lain misalkan dari sebagian di sini akan sebutkan itu dengan al-khamr, minuman keras. Di sini disebutkan, nanti di akhir disebutkan bahwa al-khamr itu bukan obat, akan tapi itu adalah merupakan penyakit. Wa rawahu Abu Daud wa ghairuhu an Abi Hurairah marfu'an inna Allah anzala dawa wa anzala da wa ja'ala likulli da'in dawa wa la tadawu biharam. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan jadikan dalam setiap penyakit ada obatnya. Wa la tadawu biharamin, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Fi sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala fil khamr innahu laysa bidawa'in walakinahu da'. Di dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika ditanya tentang khamr, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan innahu laysa bidawa'in, sesungguhnya itu bukan termasuk dari dawa, bukan termasuk dari obat. Walakinnahu da, akan tetapi itu adalah merupakan penyakit. Dan juga masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan tentang dilarangnya seseorang yang berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bifdak, yaitu katak, yang dimana dijadikan untuk obat, dimakan dijadikan obat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, tak boleh, itu haram. Dimana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Sehingga sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang sesuatu yang dilarang untuk dibunuh binatang itu, maka makannya pun haram, walaupun dijadikan obat. Karena tentunya seseorang ketika akan memakannya, tentunya harus dibunuh dulu. Tidak mungkin dia makan dalam keadaan hidup. Nah, dan membunuhnya, wadama yajus. Nah, memakan juga mayajus. Dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pertemuan kita al-mulakhas fiqhi tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang al-janais insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahil alamin. Saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak dulu dari channel kami 91,8 FM. Kami akan kembali insyaallah setelah portal berikut ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indonesia dan masih kita dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai atau sudah masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang punya pertanyaan, kirimkan pertanyaan Anda seputar ibadah ataupun permasalahan fikih yang lainnya. Bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp berikut ini di 085316 25 kali 6. Sekali lagi, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda seputar ibadah ataupun permasalahan fikih yang lainnya. Bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp di 085316 22 22 26. Dan kita akan mulai bacakan pertanyaan yang pertama yang telah masuk pada kami. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, semenjak saya kenal sunnah, kalau sholat kan niatnya di hati, tidak diucapkan secara lisan. Nah, pertanyaannya, apakah sholatnya sah apabila saya berniat di dalam hati hendak sholat dengan bahasa kita? Misal, saya niat sholat subuh 2 rakaat fardhu lillahi ta'ala. Atas penjelasannya, saya ucapkan jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabatnya yang dimana dia ketika dia sholat Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusholli, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya kembali, sholli fa innaka lam tusholli, sampai ketiga kali. Kemudian ketika orang tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa sholat lebih dari ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari awal sampai akhir dari sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi mengajarkan kepada seorang perawi yang di sana salah dalam sholatnya, yaitu Al-Khallad Ibn Rafi', Nabi mengatakan, idza kumta ila shalah fa asbigh al wudu thumma istaqbil al qibla fakabbir. Nabi SAW mengatakan kepada seseorang yang diajarkan oleh sahabatnya, ketika Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusholli, apabila engkau berdiri akan melaksanakan salat, fa asbigh al wudu, maka sempurnakanlah wudu, thumma istaqbil al-qiblah fakabbir, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Syahid di dalam hadis ini yaitu fakabbir. Nabi SAW tidak menyebutkan bahwa sebelum engkau bertakbir maka lafadkan niat, karena niat yaitu mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati, sehingga tidak perlu untuk diucapkan baik secara lisan ataupun diucapkan di dalam hati kita dengan mengatakan saya niat salat subuh 2 rakaat fardhulillahi ta'ala. Karena itu juga sama tidak disyariatkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa yang berada di hati-hati kalian, di dada-dada kalian. Sehingga ketika kita berangkat menuju ke masjid, berwudu di rumah, berangkat ke masjid, maka niat kita akan melaksanakan sholat. Maka itu adalah merupakan niat. Sehingga tidak perlu untuk diucapkan, baik dia mengucapkan secara lafaz atau secara di dalam hatinya. Karena apabila dia membiasakan, walaupun tidak dilafadkan, akan tapi dia berniat dalam hati dan mengucapkan saya niat sholat subuh 2 rakaat fardhulillahi ta'ala, itu akan ditakutkan was-was. Was-was yang di sana dalam hatinya setiap akan sholat akan mengucapkan saya niat sholat subuh 2 rakaat. Begitu juga ketika sholat duhur, begitu juga ketika sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, padahal melafadzkan niat walaupun dia dalam hatinya akan ditakutkan was-was. Sehingga hal ini perlu dihindari. Cukup bagi dia meniatkan di dalam hatinya, pergi ke masjid, kemudian laksanakan sholat apa yang dia laksanakan. Nah, karena itu adalah merupakan niatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang kedua. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, barakallahu fikum wa rahimakumullah. Saya pernah mengalami kejadian di mana saya baru tersadar saya belum berwudu untuk sholat wajib Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Sementara saya waktu itu malah lanjutkan sampai selesai sholatnya. Apakah saya mengulang sholatnya lagi atau bagaimana ya Ustaz? Maaf Ustaz, sholatnya adalah sholat fardu Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Berwudu adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat di antara kalian idza ahdatha, apabila kalian mempunyai hadas, hatta yatawaddo, sampai kalian itu berwudu. Sehingga ini merupakan dalil menunjukkan bahwa Allah tidak akan menerima sholat apabila dia dalam keadaan tidak berwudu. Sehingga seseorang ketika dia mengetahui belum berwudu ketika dalam sholat, naam, maka jangan diselesaikan sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya di sana dia dalam keadaan belum berwudu. Nah, ketika dia tahu di tengah sholat, oh, saya belum berwudu, yakin saya belum berwudu, maka ketika itu batalkan sholatnya. Kemudian pergi berwudu kembali, kemudian sholat kembali. Kemudian di sini sebuah pertanyaannya, apakah saya mengulang sholatnya lagi atau bagaimana Ustaz? Naam, mengulang sholatnya lagi. Karena engkau sholat dalam keadaan tidak berwudu. Karena wudu adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya Ustaz, manakah zikir selesai sholat yang benar? Membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali atau subhanallah 33 kali walhamdulillah 33 kali wallahu akbar 33 kali? Atas jawabannya jazakallahu khairan. Baik. Dua-duanya diperbolehkan karena dua-duanya terdapat hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marratan. Nabi mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bertasbihlah kalian, bertakbirlah kalian, bertahmidlah kalian ketika sudah selesai sholat dengan 33 kali. Dengan mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Hadza jaiz. Nah, kemudian kaifiyah yang kedua, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu juga diperbolehkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 90 dan itu adalah merupakan 99. Wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Al-Bukhari Muslim. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bertasbih ketika sudah selesai salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian itu semuanya 99 dan disempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun itu sebanyak buih di lautan. Dengan ini kaifiyah yang pertama ataupun yang kedua, dua-duanya boleh. Mana yang afdol? Yang pertama atau yang kedua? Yang afdol adalah kadang kita menggunakan kaifiyah yang pertama atau kadang kita menggunakan kaifiyah yang kedua untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar kita mengetahui bahwa ada beberapa kaifiyah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Nah, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Sama juga dengan zikir-zikir sholat. Kaifiyah ketika seseorang sholat. Apakah sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya? Maka yang afdol adalah kadang seperti ini, kadang seperti itu. Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Wa alaihi wa alaihi wa sallam. Wallahu ta'ala alam.